Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-141 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan yang baru yang berkaitan dengan masailul iman, pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan masalah iman atau disebut di kalangan para ulama dengan masailu al-asma'i wal-ahkam, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan asma, yaitu nama, apakah seseorang dinamakan mukmin atau muslim atau kafir atau dinamakan orang yang kurang keimanannya. Adapun al-ahkam, maka yang dimaksud adalah hukum dia di akhirat, apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Baik, beliau mengatakan wa min usulil firqatin najiyah, dan termasuk pokok-pokok, pondasi-pondasi yang dimiliki oleh kelompok yang selamat, golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dengannya mereka beda dengan yang lain. Dengan pokok-pokok akidah ini mereka beda dengan aliran-aliran yang sesat yang menyimpang dari as-siratul mustaqim. Apakah pondasi tersebut? An-dina wal imana qaulun wa amal. Di antara pondasi yang membedakan antara mereka dengan aliran-aliran sesat bahwa agama dan iman ini adalah ucapan dan juga perbuatan. Ini maksud dengan ad-din di sini adalah iman itu sendiri. Ad-din yaitu Islam, dan juga iman di sini dengan makna yang sama. Karena iman pada hakikatnya adalah agama itu sendiri. Iman di sana ada usul, ada rukun-rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Maka itu adalah inti dari agama itu sendiri. An-dina wal iman, bahwasanya agama dan keimanan, qaulun wa amal. Agama ini, Islam ini terdiri dari ucapan dan perbuatan. Bukan hanya ucapan saja dan bukan hanya perbuatan saja. Agama Islam ini adalah ada yang berkaitan dengan ucapan dan ada yang berkaitan dengan perbuatan, dan semuanya adalah masuk dalam agama Islam. Wal iman, dan juga iman terdiri dari perkataan dan juga perbuatan. Ada iman yang berupa apa yang ada di dalam hati dan ada iman yang berupa amalan. Dan ucapan beliau rahimahullah, qaulun wa amalun, ini datang ucapan yang seperti ini dari sebagian salaf. Mereka mengatakan bahwasanya iman adalah qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan juga perbuatan. Kemudian beliau memperinci apa yang dimaksud dengan ucapan dan juga perbuatan di sini. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya iman yang kita hafal bahasa iman adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Keyakinan dengan hati dan ucapan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan. Sementara di sini beliau mengatakan qaulun wa amal, ucapan dan juga perbuatan. Aina i'tiqadun bil janan? Mana keyakinan dengan hati? Kok tidak disebutkan oleh beliau? Ternyata perinciannya adalah setelahnya. Qaulul qalbi wal lisan. Tadi mujmal, tadi global. Ini maksud dengan qaulun di sini mencakup dua perkara, yaitu qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan juga lisan. Berarti qaul bercabang menjadi dua, yaitu qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan juga ucapan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan hati, amalan lisan dan amalan anggota badan. Berarti amalun perinciannya terbagi menjadi tiga, amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Dan inilah cara untuk menjamak ucapan sebagian salaf ketika mereka memperinci atau memberikan definisi tentang iman. Ada di antara mereka yang mengatakan qaulun wa amal, ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa i'tiqad, ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa i'tiqad wal mutaba'ah. Apakah ada perbedaan di antara definisi-definisi ini? Kalau kita mentahqiq dan kita memperhatikan dan merenungkan, maka tidak ada di sana pertentangan antara sebagian ucapan mereka dengan ucapan yang lain tentang masalah iman ini. Ucapan mereka qaulun wa amalun ini adalah dengan global. Perinciannya adalah seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini. Karena ucapan itu mencakup ucapan hati. Ini maksud dengan ucapan hati adalah tasdiqul qalbi wa iqanuhu. Tasdiq, yaitu hati kita membenarkan dan meyakini, maka itulah yang dimaksud dengan ucapan hati. Adapun qaulul lisan, adapun ucapan lisan, maka yang dimaksud adalah qaulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. An-nutqu bisyahadatain. Mengucapkan dua kalimat syahadat, itulah yang dimaksud dengan ucapan lisan. Ini kita ingat-ingat supaya kita bisa membedakan antara ucapan lisan dengan amalan lisan. Kalau ucapan hati adalah membenarkan, meyakini dalam hati, itu dinamakan dengan ucapan hati. Adapun ucapan lisan, maka diucapkan dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baik, dari sini berarti iman mencakup tasdik dan keyakinan dalam hati, dan masuk di dalamnya ucapan seseorang dengan dua kalimat syahadah. Wa amalul qalbi, dan amalan hati. Apa yang dimaksud dengan amalan hati? Yang dimaksud dengan amalan hati adalah gerakan hati menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengikhlaskan, dengan mencintai, bertawakal, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah. Ini berarti di sini ada gerakan hati kepada Allah. Makanya dinamakan dengan amalu al-qalb. Kalau para ulama mengatakan amalul qulub, amalan-amalan hati apa saja? Ada tawakal, ada rasa mengharap kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, ada kecintaan kepada Allah, ada keikhlasan kepada Allah. Berarti di sini ada harakah, ada gerakan kepada Allah SWT dengan hati. Bedakan di sini antara qaulul qalb dengan amalu al-qalb. Qaulul qalb adalah tasdiq, membenarkan saja, meyakini, membenarkan. Adapun amal, maka di sini ada gerakan. Wal lisan, dan amalan lisan. Tadi disebutkan qaulul lisan, mengucapkan syahadatain. Sekarang ada amalan dari lisan. Para ulama menjelaskan, jadi maksud dengan amalul lisan adalah amal soleh yang tidak dikerjakan kecuali dengan lisan. Contoh misalnya membaca Al-Quran. Maka ini qaulul lisan atau amalul lisan? Amalul lisan. Kemudian juga membaca zikir. Ini juga termasuk amalul lisan. Baca tasbih, tahmid, takbir, berdoa. Itu adalah amalul lisan, bukan qaulul lisan. Qaulul lisan itu terbatas pada dua kalimat syahadah. Seorang mengucapkan dua kalimat syahadah, ini adalah masuk dalam qaulu al-lisan. Iya. Jadi yang dimaksud dengan amalul lisan adalah amalan atau amal soleh yang tidak dikerjakan kecuali dengan lisan. Wal jawarih, dan amalan jawarih, yaitu amalan anggota badan. Itu amal soleh yang tidak dikerjakan kecuali dengan anggota badan. Bukan dengan lisan, tapi dengan anggota badan. Contohnya apa? Contohnya seperti rukuk, sujud, dan amalan-amalan yang lain yang tidak dikerjakan kecuali dengan anggota badan. Seperti misalnya seseorang berjalan ke masjid dengan tujuan untuk melakukan sholat, safar untuk melakukan haji, safar untuk melakukan jihad fisabilillah. Dengan apa itu dilakukan? Dengan cara jawarih, yaitu dengan anggota badan. Berarti ucapan sebagian salaf, qaulun wa amalun, tafsirnya adalah dengan ucapan Syekhul Islam, qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Sehingga apakah di sana ada pertentangan antara yang mengatakan qaulun wa amal dengan sebagian salaf yang mengatakan qaulun wa amalun wa i'tiqad? Tidak. Karena i'tiqad masuk dalam qaulul qalb. Jadi tidak ada pertentangan di antara para ulama. Ada yang mengatakan qaulun wa amalun wa niyyah. Kalau yang mengatakan qaulun wa amalun, ya niat masuk dalam amalu al-qalb. Tentang amal jawarih, maka yang dimaksud dengan amalan di sini ada dua macam. Ya, amal jawarih ada dua macam. Ada al-fi'lu, amalan, dan dia adalah dengan cara melakukan sebuah perbuatan. Kemudian yang kedua adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Dan dua-duanya dinamakan dengan amal. Orang meninggalkan perzinaan, ini termasuk amal al-jawarih. Jadi amal di sini jangan dibayangkan hanya melakukan perbuatan saja, rukuk, sujud, dan seterusnya. Tapi seseorang meninggalkan, maka itu juga termasuk amalan.